Hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Demikian juga para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Usman TV, dan para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, dan para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf salah sebut. Kalau di Jogja itu ada Radio Muslim 1467 AM. Kalau Anda sedang di Jogja bisa membuka channel itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai insyaallah taala bab baru, pembahasan baru yaitu bab yang kelima dari kitab Riyadu As-Salihin. Yang diberi judul oleh penulisnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babu al-muraqabah. Bab tentang al-muraqabah. Bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-muraqabah adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi. Ilmu atau kesadaran dan keyakinan seorang hamba yang terus-menerus. Dawamu ilmil abdi wa tayakkunihi, keyakinan dan kesadaran tahu seorang hamba, sadar, tahu dan yakin secara terus menerus. Bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi, bahwa Allah senantiasa mengawasi kondisi lahiriah dia dan kondisi batin dia. Itulah muraqabah. Jadi kesadaran, keyakinan, pengetahuan dari seorang hamba bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kondisi lahiriahnya ataupun kondisi batiniahnya, luarnya ataupun dalamnya, hardware dan manusia, enggak ada hardware software ya, luar dalam ya, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muraqabah ini adalah buah dari pemahaman seseorang terhadap nama-nama Allah yang husna. Muraqabah itu, merasa diawasi secara terus-menerus, itu adalah buah dari pemahaman seorang terhadap nama-nama Allah, asma'ullahil husna. Nama-nama Allah yang husna, yang indah, yang baik. Di antaranya adalah nama Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib, yaitu Allah yang maha mengawasi. Kemudian juga Al-Hafiz, Allah maha menjaga. Kemudian juga Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Demikian juga As-Sami', Allah yang maha mendengar. Al-Basir, dan Allah yang maha melihat. Jadi seorang yang sadar bahwa Allah itu adalah Ar-Raqib, zat yang senantiasa mengawasi. Al-Hafiz, zat yang penjagaannya tidak pernah luput sedikit pun, pengawasannya tidak pernah luput sedikit pun dari hambanya. Demikian juga sadar bahwasanya Allah itu adalah Al-Alim, mengetahui ma fil zahir wa ma fil batin, yang ada dalam lahiriah seorang hamba ataupun batin seorang hamba. Dan juga mengetahui bahwa Allah itu As-Sami', maha mendengar jami' al-aswat, maha mendengar segala suara, baik itu bisik-bisik dengan orang lain atau bahkan ngedrumel dewek. Apa ngedrumel dewek? Ngeromet, ngeromet, ngerundel, ya. Bicara sendiri. Semua didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah dari kesadaran bahwa Allah itu Al-Basir, maha melihat apa saja yang kita kerjakan, entah di tempat yang rame, entah di tempat yang sepi, entah tatkala rame-rame atau sendirian, di tempat yang terang benderang ataupun di tempat yang gelap gulita. Nah, orang yang faham tentang nama-nama Allah ini membuahkan sifat muraqabah, merasa diawasi. Dan dengan sifat muraqabah, aman. Kalau setiap orang itu memiliki sifat muraqabah, maka aman negara ini. Aman hidup berkeluarga, aman hidup bertetangga, aman hidup bermasyarakat, aman hidup bernegara. Ini muraqabah. Bagaimana tidak? Karena muraqabah itu berarti adalah seorang hamba senantiasa waspada. Apa yang dia yakini di dalam hati diawasi oleh Allah. Batin saja sudah konangan, ya. Kayaknya saya pernah mengadakan pengajian judulnya Awas Konangan. Awas konangan itu awas ketahuan. Intinya adalah muraqabah. Kita sadar apa yang ada di dalam batin kita diawasi oleh Allah. Keyakinan-keyakinan kita itu semuanya diawasi oleh Allah. Sehingga untuk meyakini satu perkara pun kita pilih-pilih. Mungkin mulut kita mengatakan haram pada sesuatu yang jelas-jelas haram. Tapi kalau batin kita mengatakan ini yo halal sih dalam hati. Lamun enakun untalun bae. Angger enak ya diuntal. Diuntal bae. Apalagi iki kental maning. Lamun kentelun ya enakun, walamun enakun untalun. Angger kental itu li enak, angger enak ya diuntal. Baik, ra ono sing weruh iki. Ini hati. meyakini sesuatu. Dan lebih dari itu, bagaimana kita meyakini tentang Allah? Keyakinan-keyakinan kita, yakin enggak Allah itu ada? Allah tahu. Makanya jangan bermain-main dengan keyakinan. Dan keyakinan itu dipelajari dan diberikan oleh Allah. Maka kita harus belajar supaya kita yakin. Belajar, belajar. Ilmu itu menambah keyakinan. Ya. Keyakinan tentang Allah. Keyakinan tentang kalamullah. Keyakinan tentang sifat-sifat Allah. Apakah Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna? Atau di sana ada kemiripan dengan hambanya? Ini keyakinan yang harus kita waspadai. Kita harus yakin bahwa sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Sama sekali tidak menyerupai sifat hambanya. Meskipun namanya sama. Sama-sama bisa melihat. Al-Basir. Ya. Hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura? Inna ansha'nahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an asira. Tidakkah datang di dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr? Tidakkah datang pada manusia tatkala dia belum berwujud apapun? Lam yakun syai'an madhkura. Kami ciptakan dia dari air yang bercampur. Air mani yang bercampur. Campur dengan sel telur yang ada pada wanita. Faja'alnahu, dan kami jadikan manusia itu sami'an basiro. Mendengar dan melihat. Ini pada-pada mendengar, pada-pada melihat. Dalam ayat yang lain disebutkan, Allah menyebutkan tentang sifatnya, wa huwas sami'ul basiru. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi harus kita yakini bahwa sifat-sifat Allah itu mulia. Yakin dalam hati. Keyakinan itu dalam hati. Mulia. Tidak ada yang lebih tinggi dari sifat-sifat Allah. Dan tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah sedikit pun. Meskipun namanya sama. Pada-pada sami, pada-pada basir. Tapi sing manusia, jarene sami, tapi saminya terbatas. Diundang sepisan, Z. Siapa ye? Z. Ada apa? 3 kali baru nengok. Karena pendengarannya sangat terbatas. Katanya kita memiliki penglihatan, tapi ternyata penglihatannya juga memang terbatas. Apa sih? Ki wong kopiro sih? Kayak petek apa wedus sih? Jadi tidak bisa. Ya, kalau sudah jauh itu terbatas. Apalagi sing wis minus karo plus, padahal minus sama plus lagi. Apalagi yang plus. Semakin dekat, semakin blawur. Ya. Harus gini, Mbak. Jadi kaya wong gaya. Maca ndotok ngene. Ya memang begitu. Karena keterbatasan pandangan kita. Jadi boleh sama. Ini yang harus kita yakini. Nama boleh sama. Akan tetapi hakikatnya berbeda. Kita yakin. Bagaimana tidak aman negara itu? Bagaimana tidak aman berkeluarga? Bagaimana tidak aman bertetangga? Bagaimana tidak aman bermasyarakat? Kalau seorang itu yakin bahwasanya segala macam keyakinannya diawasi Allah. Namun rokobah mencakup merasa diawasi dalam masalah apa? Keyakinan. Batin elek karo tanggane konangan. Jadi batin elek itu apa ya? Ya semacam suudzon. Suudzon kepada tetangga. Allah Maha Tahu, Alim. Dan muraqabah itu juga mencakup ini, lisan. Setiap perkataan yang kita ucapkan Allah tahu. Maka seorang yang memiliki sifat muraqabah, arep ngomong niku mikir ndisit. Ora asal cemlang, cemlong. Mau bicara itu mikir dulu. Dia menjadi orang yang paling berakal. Yang meletakkan akalnya di depan lisannya. Jadi mau bicara itu sudah apa? Mikir. Kalau kepikirannya sudah diakali dulu, akal bukan diakali, dimasukkan ke dalam akal, dicerna. Kalau sudah masuk pas baru diucapkan. Beda dengan orang yang tidak muraqabah, nyemlong desit agi mikir. Pecutut, wah, nembenyong sing muni apa? Ya, saya sih barusan bunyi apa, ya? Itu orang yang tidak muraqabah. Aman. Mau ngobrol sama temannya, ini kira-kira perkataan yang diridhoi oleh Allah itu apa? Yang kira-kira ini tidak diridhoi, tidak saya ucapkan. Yang diridhoi, saya ucapkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi mau bicara, sudah mikir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun hati. Setiap seorang mengucapkan satu lafaz, ucapan, maka ada raqib, atid, ya, malaikat-malaikat pengawas yang mencatat seluruh ucapannya. Ini muraqabah. Jadi mau bicara apa saja, hati-hati. Bagaimana tidak aman? Kalau seorang itu betul-betul ucapannya merasa diawasi oleh Allah. Dan bagaimana tidak aman kalau seorang itu merasa seluruh tindakannya merasa diawasi oleh Allah. Tidak akan ada lagi pencurian, walaupun ini tidak secara sunnatullah terus berjalan, akan ada pencurian, akan ada pembunuhan, akan ada pemukulan, akan ada kedzaliman. Tapi kita yang sudah tahu harus berlatih muraqabah. Arep ndulit mikir. Arep nunyuk mikir. Nunyuk HP. Ini diawasi. Mau ngambil sesuatu mikir. Karena merasa diawasi oleh Allah. Mau mukul temannya mikir. Ini muraqabah mencakup tiga. Jadi merasa diawasi dalam masalah lisan, merasa diawasi dalam masalah apa? Amalan, pekerjaan, dan merasa diawasi dalam masalah batin. Sehingga kata ulama, bisa terwujud keikhlasan. Dan dengan muraqabah itu bisa terwujud ibadah yang sempurna. Dan dengan muraqabah bisa dihindari segala macam bentuk perkara yang haram. Bisa ikhlas, ibadah sempurna, dan meninggalkan perkara yang haram. Kita mau sholat. Pas berdiri mau takbir, tiba-tiba calon mertua neng jejere. Calon mertua di samping. Dia udah takbir duluan. Allahu Akbar. Calon mertua ye. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Tapi orang yang muraqabah merasa diawasi Allah, itu langsung kembali. Astagfirullah. Niatku berarti tidak lurus. Allah tahu. Akhirnya diganti surat Inna a'tayna. Bukan berarti kudu sing pendek-pendek. Ikhlas itu tidak harus apa? Tidak harus cepat, tidak harus pendek, tidak harus tidak kelihatan. Mangsane kelihatan ya kelihatan. Kelihatan. Mangsane dawa ya dawa. Saatnya baca panjang ya baca panjang. Saatnya ibadah kelihatan, ibadah saja. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu mau orang lihat kita, mau enggak lihat kita, terserah. Sing penting saya ngibadah. Jadi dia cuek, mau sholat sunnah, cuek. Silakan orang mau komentar apa, saya sholat sunnah. Baca Quran, baca Quran. Orang mau komentar apa, silakan. Mau memuji, monggo. Enggak memuji, ya silakan. Enggak apa-apa. Ora butuh pujianmu, tidak takut celaanmu. Itu orang ikhlas. Mau sedekah begitu. Ngotak infak lewat karo dompete ya kena ora karo. Orang mau bicara apa terserah, pokoke infak sak dompet, dompet bismillah. Jadi tidak peduli pandangan manusia, itulah ikhlas. Kalau ada seseorang arep ngibadah wedi riya, itu namanya riya. Ada seorang mau ngibadah tapi takut riya, itulah riya. Kok bisa? Ya makanya sebagian ulama mengatakan man tarakal amal li ajlin nas fahuwa murai murain. Barang siapa yang enggak jadi beramal karena takut riya, takut dikomentari, takut dipuji orang, maka itulah orang yang riya. Enggak jadi beramal karena takut komentar orang, takut dialem. Itulah riya. Waman amila li ajlin nas fahuwa musyrik. Sebaliknya, kalau beramal karena manusia, itulah kesyirikan. Serba repot nggih. Berarti caranya gimana? Amal saja, enggak usah peduli. Ustaz kok ini pembicaraan jadi jauh ya. Kaitannya kan tadi seorang itu apabila dia muraqabah, dia akan lebih mudah untuk apa? Ikhlas. Karena merasa niat itu senantiasa diawasi oleh Allah. Muraqabah ada tiga ya. Di dalam merasa muraqabah niat, merasa dimuraqabah diawasi lisan kita, merasa diawasi dalam perbuatan kita. Kenapa yang meninggalkan amalan karena apa tadi? Karena takut riya, justru dia adalah riya. Karena yang namanya ikhlas itu adalah nisyan nadharin nas. Nasia, apa mana nasia? Nasia, lupa. Nisyanu nadhari annas, lupa nadhar pandangan manusia, cuek, tidak peduli terhadap pandangan manusia. Lidawamin nadhar ilal khaliqi, nisyanu nadharil makhluqi, lupa terhadap pandangan makhluk, karena dia fokus mencari pandangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ikhlas mau sholat, sholat saja. Baca Quran, baca Quran saja. Gak usah takut dikomentari. Ih, alim banget. Ih, suaranya apik. Ih, apalane akeh. Ih, sedekai ngaduk banget. Sedekai didik temen. Hapalane didik temen. Ya. Enggak peduli, yang penting kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu muraqabah. Dengan muraqabah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat muraqabah. Allahumma amin. Seorang istri akan tenang ketika suaminya pergi. Seorang suami merasa tenang ketika meninggalkan istri. Karena suami yang muraqabah ketika pergi, orang gawe macem-macem. Perginya adalah dari Allah kepada Allah. Artinya dari beribadah kepada Allah menuju ibadah yang lainnya. Sudah. Suami yang muraqabah. Bahkan Masya Allah saya pernah mendapatkan nek jenengan wani praktek. Masya Allah. Saya pernah mendapatkan seorang teman saya, kalau pergi tukeran HP karo bojone. Jal. Angger dipraktekaken Masya Allah. Ini Afan, nanti kalau antum ngubungi saya, kalau njenengan ngubungi saya pakai nomor ini ya, ini nomor istri saya yang saya bawa. Lalu terus nomornya panjenengan di rumah. Untuk apa dia seperti itu? Kalau saya perkirakan supaya lebih merasa terawasi oleh Allah. Dan saya kenal orangnya memang sangat sangat teliti. La nuzaki alallahi ahada. Sampai seperti itu. Jadi orang yang seorang suami yang memiliki sifat muraqabah, istrinya ditinggal tenang. Sebaliknya, seorang istri yang memiliki sifat muraqabah, suaminya pergi pun tenang. Ora bakal macem-macem. Oke bro, bojo lagi lunga. Come here please. Begitu suaminya pergi malah manggil mantan teman SMA-nya yang sudah punya cucu 5. Podo-podo wis duwe putu. Tesih kelingane jaman enom. Angger mesem lagi keton. Nah, isis lambene. Kenapa? Mulai ompong ya, dan yang lain lagi. Dene kok siki wis ora kaya mbiyen. Ya iyalah masa. Subhanallah. Suami pergi tenang karena istrinya memiliki sifat muraqabah. Seorang tua melepaskan anaknya tenang ketika sang anak memiliki sifat muraqabah. Maka penting sekali bagaimana ya caranya kita ini melatih sifat muraqabah pada diri kita, istri kita, dan generasi kita yang akan datang. Yaitu siapa? Anak-anak kita. Seorang tetangga akan merasa aman dari tetangganya. Karena tetangganya memiliki sifat apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya sifat muraqabah. Seorang pejabat akan merasa tenang dengan rakyatnya ketika rakyatnya memiliki sifat muraqabah. Rasa dikongkon bola bali wis langsung mangkat, sing jenenge lampu abang ya kudu mandek, lampu ijo ya kudu bablas, lampu kuning ngebut, lampu kuning alon-alon. Jadi kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ketika seorang muslim itu memiliki sifat muraqabah plus pemerintahan yang kuat, maka akan sangat tertib. Ya. Jadi seorang muslim yang takut pada peraturan pemerintah dan takut pada Allah itu kencang banget. Sing jenenge lampu kuning sudah alon-alon. Lampu abang stop. Ustaz, naik abang enom. Ya, nembe abang. Mandek sudah, karena kuning sudah siap-siap berhenti. Satpol PP aman. Tidak ada lagi yang pemuda-pemudi mojok, pacaran, durung dadi bojone, sudah berbadan berbadan dua. Ya. Tenang. Orang tua akan melepaskan anaknya dengan tenang. Sebaliknya seorang rakyat merasa tenang dengan pemimpinnya. Karena sang pemimpin memiliki sifat muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Dalam ucapannya, dalam batinnya, dan di dalam perbuatannya. Itulah maka saya katakan, kalau ada muraqabah, insyaallah apa? Aman. Ya. Kalau ada muraqabah, insyaallah aman. Maka kita kembali senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yarzuquna al-muraqabah lana wa li ahlina wa li al-muslimina jami'an. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat muraqabah pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, kepada pemerintah kita, kepada para pejabat, kepada waliul amr. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat muraqabah, merasa diawasi, dan juga memberikan sifat muraqabah kepada rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita semuanya. Allahumma amin. Bab 5, bab muraqabah. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menukil beberapa ayat dan juga seperti biasa menyampaikan beberapa hadis ya, tentang muraqabah. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah zat yang melihatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina taqumu, tatkala engkau berdiri. Ini berdiri di dalam salat. Wa taqallubaka, dan bolak-balikmu, fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Allah melihatmu tatkala kau berdiri dalam salat, tatkala kau sujud di dalam salatmu. Ayat ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berlaku juga untuk seluruh umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya dalam kondisi salat dan dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Dia Allah melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita batinkan, kita yakini di dalam sholat kita dan dalam seluruh kondisi kita. Insyaallah ta'ala akan kita bahas ayat ini lebih panjang atau lebih lanjut insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Mengingatkan bulan ini bulan apa? Syaban. Di antara syariatnya adalah apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Maka kita berusaha untuk memperbanyak. Boleh dengan puasa Senin Kemis, boleh dengan puasa Dawud, atau boleh dengan puasa setiap harinya di bulan Syaban sampai menjelang nanti apa? Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bih. As-salam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.